Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minha. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan akidah dari kitab Lumatul I'tiqad. Namun sebelum itu sepantasnya bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, hidayatul Islam, hidayatul iman, hidayah mengenal sunnah, hidayah cinta dengan sunnah, hidayah mau mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memurnikan agama ini daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Sungguh majalisul ilmi adalah majlis yang sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Karena majlis ilmu itu adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah. Sebab terbesar seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab terbesar seseorang terus di dalam koridor Islam. Karena dengan ilmu. Maka wajib dan harus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Jangan tinggalkan ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu, karena orang yang meninggalkan majalisul ilmi, yaitu mereka hanya merugikan diri mereka sendiri. Wallah, seandainya seluruh umat manusia kafir, Allah tidak akan terugikan sedikit pun. Tidak akan berkurang kekuasaannya, baik kekuasaannya di langit ataupun kekuasaannya di bumi, tidak akan berkurang. Sebaliknya, yang akan terugikan adalah diri kita sendiri. Semakin jauh seseorang dari ilmu, semakin jauh dia kemudian terjatuh ke dalam banyak kemungkaran. Banyak kami perhatikan, banyak kami lihat dari ikhwah yang dulunya masya Allah multazimun, semangat, istiqomah menuntut ilmu. Ketika mereka mulai meninggalkan ilmu, meninggalkan teman-temannya yang sama-sama semanhaj, mulai goyah. Ya. Akhlaknya mulai kembali seperti orang awam. Yang tadinya tidak merokok, jadi merokok. Yang tadinya tidak isbal, jadi isbal. Yang tadinya berhati-hati dengan lawan jenis, terjatuh lagi ke dalam sikap bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Ya. Banyak perkara-perkara, ada temu amalah-mu'amalah lain yang kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan. Kenapa? Karena hatinya hilang daripada hidayah ilmu. Maka barakallahu fikum, semakin kokoh seseorang di atas ilmu, ya, semakin dia semakin dekat dengan ilmu, dengan majalisul ilmi, insyaallah Allah akan terus jaga. Ketika dia terjatuh diingatkan kembali. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang semakin jauh, maka dia akan semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasannya akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, yaitu tentang pasal berikut. Qala al-muallif rahimahullah, wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman, wajib membenarkan terhadap semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib, ini akidah yang pertama. Ya. Seorang muslim harus membenarkan, meyakini apa yang dikhabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihin naqlu anhu, atau dari hadis yang sahih penukilannya darinya. Fi masyahadna au ghaba anna, sama saja kita menyaksikan ataupun tidak. Kalau itu sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas sahihnya, penukilannya dari Al-Qur'an, dari al-hadis, maka wajib untuk kita mengimaninya. Ya. Na'lamu annahu haqqun wa shidqun. Ya, harus kita imani bahwa yang datang dari Nabi itu adalah kebenaran. Ya. Al-haq maknanya kebenaran. Ya. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalna wa jahilna, sama saja khabar tersebut masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalau itu datangnya dari hadis, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya. Ini akidah umat Islam. Kalau sudah datang dalil, baik dalil Quran ataupun dalil sunnah, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami melanggarnya. Kita umat Islam, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya. Jangan kemudian kita mencari-cari hikmah dulu baru beramal. Saya enggak mau beramal sampai saya tahu hikmahnya apa di balik perintah ini. Saya tidak mau beramal sampai tahu dulu apa hikmah di balik larangan ini. La, wallah, kita tidak terbebani untuk mencari-cari hikmah. Yang jelas syariat ini datangnya dari Allah. Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Maka semua yang datang di dalam syariatnya atas kebijaksanaan Allah. Allah yang mengetahui hikmahnya. Kita tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, cukup sami'na wa ata'na. Jangan mencari-cari. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, di antara ciri-ciri orang munafik, dia tidak beramal dengan syariat kecuali ada maslahatnya. Kalau ada maslahat baru dia beramal. Kalau dia tahu ada hikmahnya baru dia kerjakan. Kalau enggak tahu, tidak. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam ya tanda orang-orang munafik. Ya. Yang dikhawatirkan kita pun nanti terbawa. Ya, seperti orang-orang munafik yang mereka hanya beramal kalau ada kebaikannya saja. Kalau ada maslahat untuk dirinya, baru dia beramal. Nah, yang jelas, semua syariat, ya, baik perintah ataupun larangan, pasti ada hikmahnya. Ya. Sebagian Allah berikan ya, kemampuan kepada hambanya untuk mengetahui hikmah tersebut. Sebagian tidak Allah sebutkan. Tidak ada yang mengetahui apa hikmahnya. Tetapi kewajiban kita hanyalah mengamalkan syariat tersebut. Tanpa harus mencari-cari hikmahnya apa. Ini rahasianya apa ini. Ya. Tidak demikian. Ya. Mungkin sebagian orang ya, ada yang mengetahui hikmah akan larangan tersebut. Hikmah akan perintah tersebut. Tetapi yang menjadi inti adalah Anda beramal jangan sekali-kali karena dengan hikmah tersebut. Misal, ya, seperti laki-laki diharamkan untuk menggunakan emas. Ya, laki-laki haram pakai emas. Perempuan boleh pakai emas. Ya. Kita umat Islam, kaum mukminin yang laki-laki tidak pakai emas bukan karena ada bahaya di situ, bukan. Tetapi karena ini larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah, jangan pakai emas. Walaupun ternyata setelah diteliti, bahwa emas kalau dipakai oleh laki-laki, itu akan merusak sel-sel darahnya. Sehingga, ya, orang yang memakai emas, sel-sel tubuhnya atau organ-organ tubuhnya akan rusak. Darah-darahnya akan rusak. Barakallahu fikum. Kenapa perempuan dibolehkan? Karena perempuan mempunyai sirkulasi haid yang akan terus berputar. Darah kotornya akan keluar bersamaan dengan keluarnya darah haid. Ya, subhanallah. Ini mungkin di antara hikmah yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya. Tetapi kita melakukan itu, maksudnya kita tidak memakai emas bukan karena takut rusak organ tubuhnya, rusak sel darahnya, tetapi karena ini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu hikmahnya atau tidak, kita sudah amalkan dari dulu. Nah, kemudian contoh lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Jangan salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ya. Kita enggak tahu hikmahnya apa. Tetapi ini datang dari Nabi untuk kita meninggalkan minum sambil berdiri. Apa yang datang dari syariat sudah pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang kita enggak tahu hikmahnya. Nah, tapi ternyata melalui penelitian medis ada bahwa orang yang minum sambil berdiri, ya, itu akan langsung masuk tanpa ada saringan. Sehingga kotoran, bakteri, ya, penyakit dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh tanpa tersaring dengan ginjal. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi kita duduk ketika minum bukan karena takut penyakit ginjal. Ya, bukan karena takut penyakit ini, karena memang ini hadis Nabi, dilarang kita minum sambil berdiri. Kecuali dalam keadaan darurat. Mungkin saat tawaf, ya, berhimpitan orang di situ, kalau kita minum sambil duduk, ketendang dari belakang, minumnya sambil berdiri, enggak ada masalah. Tetapi pada perkara yang umum, yang kita dimudahkan, duduklah. Ya. Barakallahu fikum. Dan niatkan, ini saya duduk karena ada perintah dari Nabi SAW untuk duduk. Bukan karena takut, ginjal. Ya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi, ya, pelajaran yang bisa kita ambil daripada larangan ataupun perintah. Tetapi kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, kita mengamalkan syariat ini murni karena menjalankan agama Allah, bukan karena ada hikmahnya. Ya, bukan seperti orang-orang munafik yang dia beramal kalau ada kebaikan atau maslahatnya untuk mereka. Lah. Qala walam natali ala haqiqati makna. Meskipun kita tidak mengetahui maknanya apa, ya, apa rahasia di balik itu? Kalau sudah ada perintah, kerjakan. Kalau sudah ada larangan, tinggalkan. Ya. Perempuan diperintah untuk pakai hijab, menutup auratnya, menutup wajahnya. Ya. Ini hikmahnya besar. Ya. Maslahatnya besar. Maka lakukan. Ya, tutup wajah kalian, tutup aurat kalian. Ya. Berapa banyak kita dapati wanita-wanita yang berpakaian afwan tapi telanjang, ya, diganggu, bahkan diperlakukan tidak senonoh oleh orang-orang yang tidak beragama, ya. Barakallahu fikum. Pernah suatu ketika saya dirangkas, ya, saya dengan keluarga, ya, saya dengan anak keliling, ya, lagi ngomong ceritanya, istri saya tinggalkan di tempat duduk penunggu. Di situ tidak jauh dari tempat duduk istri, mungkin sekitar 10 meter, ada, ya, tukang ojek. Ya. Subhanallah, nggak ada satupun orang yang berani gangguin atau godain. Sebaliknya istri cerita katanya ada dua orang wanita yang pakainya berpakaian tapi telanjang, digodain, digangguin. Ya, yang kalau seandainya ucapan itu diucapkan di hadapan saya akan marah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan sebab hijab ini terjaga wanita daripada kejahatan orang yang hendak berbuat jahat. Ya. Barakallahu fikum. Syariat memerintahkan wanita jangan safar kecuali dengan mahram. Ya, kecuali dengan adanya mahram. Amalkan. Jangan bermudah-mudahan perempuan pergi jauh tanpa adanya mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir masafata al-yawm wal lailah. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar dengan perjalanan satu hari, satu malam. Ya. Dan maksud satu hari, satu malam, jangan kemudian difahami kalau saya ke Mesir, kalau saya ke Malaysia perjalanan hanya 2 jam, berarti enggak perlu pakai mahram. Nah, satu hari satu malam itu dulu ketika Rasulullah dengan kendaraan apa? Unta. Satu hari satu malam itu mungkin kalau dari sini ke Rangkas ya 2 jam itu mungkin satu hari satu malam. Nah, kalau sekarang naik pesawat perjalanan dari sini ke mana? Ke Saudi aja hanya 8 jam. Ya. Maka bukan itu patokannya. Tetapi kalau memang jarak itu sudah jarak safar, haram bagi wanita untuk keluar, ya pergi sendirian tanpa mahram. Berapa banyak kejahatan mengintai para wanita. Sering saya dapati berita atau khabar yang menjadi korban wanita lagi. Pernah enggak dengar? Mungkin pernah, tapi sangat jarang. Ada laki-laki dijambret. Kayaknya jarang sekali. Tapi setiap dengar khabar, wanita ini dijambret. Perempuan ini dijambret, semuanya korbannya wanita. Dan ketika dia bersendirian, karena wanita itu lemah, butuh pendamping, butuh orang yang melindungi, sehingga dibutuhkan mahram ketika safar. Subhanallah, Islam agama yang penuh hikmah, agama yang penuh dengan maslahat, kebaikan. Maka orang yang ingin selamat dunia dan akhirat pegang, ya, kokoh-kokoh syariat Islam. Ya, siapa yang ingin selamat dunianya? Siapa yang ingin selamat akhiratnya, pegang Al-Quran, pegang As-Sunnah, tentunya dengan pemahaman para sahabat, insya Allah dia akan selamat dunianya, selamat akan akhiratnya. Ya. Barakallahu fikum. Karena segala sesuatu yang dilarang tadi, pasti berimbas buruk untuk dunia dia. Ya. Dan kalau itu dilakukan, maka akan berimbas buruk juga untuk akhiratnya. Nah, maka ini pegangan kita. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pegang sungguh-sungguh ya Al-Quran dan Sunnah. Meskipun berat. Ya, disitulah justru ujiannya. Dengan berat itulah pahala pun akan semakin besar kita dapatkan. Barakallahu fikum. Qala, di antara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Al-Isra'i wal Mi'raj, tentang Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi di malam hari dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ya untuk menerima syariat salat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqzatan la manaman. Yang mana Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam keadaan terjaga. Rasul terjaga. Ya, bukan dalam keadaan tidur. Kalau secara logika, masuk akal tidak? Zaman dulu tidak ada pesawat. Yang ada hanya unta. Yang ada hanya keledai. Yang ada hanya kuda. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu berapa? 1 bulan. Ya, butuh waktu 1 bulan. Sementara Nabi SAW menceritakan kepada umatnya hanya dalam 1 malam. Itu pun setelah dari langit lagi. Ya. Maka orang-orang yang beriman akan langsung menerima khabar tersebut. Tetapi orang-orang musyrikin tidak terima. Ya, tidak percaya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang musyrik karena tidak mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Qala fa inna quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkirul manamat. Karena orang-orang Quraisy itu mengingkari dan menyombongkan diri, enggak percaya kalau Rasul melakukannya dalam 1 malam, apalagi dalam keadaan terjaga. Enggak mungkin. Masa iya perjalanan 1 bulan yang harus kita tempuh hanya dalam 1 malam sudah kembali lagi ke Mekah dari langit lagi katanya. Nah, maka mereka enggak percaya. Ya. Walam tungkirul manama, tetapi mereka tidak mengingkari kalau terjadinya dalam mimpi. Tapi tidak, Rasul ceritanya ketika dalam keadaan terjaga. Ya. Rasul sampaikan dalam keadaan terjaga, diperjalankan oleh Allah bersama Malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit. Mereka enggak percaya. Ya. Andai Rasul menceritakannya, saya mimpi begini-begitu, mungkin mereka percaya. Karena semua orang pasti tahu, kita tidur di rumah, mungkin mimpinya seperti lagi di Mekah, seperti lagi di mana. Ya, saya sering mimpi tidur tiba-tiba seperti ada di Yaman, seperti lagi belajar. seperti kumpul dengan teman-teman, ya, seperti dulu ketika belum kembali ke Indonesia. Ya, bukan sesuatu yang mustahil, dan antum pun pasti merasakan tidurnya di rumah, mimpinya kemana. Ya. Tetapi Rasul menyampaikan dalam keadaan terjaga, makanya mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin enggak percaya, menyombongkan diri. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan khabar tersebut, amantu bi Rasulillah. Aku beriman dengan apa yang ada pada Rasulullah. Ya. Rasulullah seorang nabi, seorang rasul. Beliau jujur, tidak pernah berdusta. Ya. Maka saya percaya apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang seharusnya kita yakini untuk semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani, membenarkan dan mengamalkan kalau amal kalau itu butuh pengaplikasian amalan. Nah, jangan kemudian kita mencernanya dengan akal, ya, atau menimbang-nimbangnya dengan akal. Ya. Terima, masuk akal ataupun tidak masuk akal, ini syariat dari Allah, sudah pasti benarnya. Ini syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti benarnya. Karena apa yang datang dari Nabi, yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia Muhammad berkata dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau pun menceritakan atau menyampaikan yang diantara khabar dari Nabi yang harus kita imani. Qala wa min dzalik anna malakal mauti, yaitu diantaranya ketika malaikat maut, lama ja'a ila Musa, malaikat maut yang mencabut nyawa, ketika datang kepada Musa alaihi salam, liyak bidaruha, untuk mencabut ruhnya. Jadi malaikat maut datang kepada Nabi Musa untuk mencabut ruh beliau. Latamahu fafaqo ainah, Nabi Musa menampar laki-laki tersebut, fafaqo ainah, sampai keluar matanya. Ya. Ini hadis di hadis Muslim. Wajib untuk kita imani. Jangan kemudian kita mengira-ngira, masa iya malaikat, ya, ditampar oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa menentang Rabbnya, menentang utusannya. Ya, harus paham dulu hadisnya seperti apa. Kemudian setelah ditampar oleh Nabi Musa, dipukul, faraja ila rabbi, malaikat tersebut kembali ke Rabbnya. Faradda alaihi aina, kemudian Allah mengembalikan matanya seperti semula. Perlu dipahami bahwa ketika malaikat ini datang kepada Nabi Musa bukan dengan bentuk malaikat, tetapi dalam bentuk seperti manusia biasa. Ya, seperti manusia biasa. Andai Nabi Musa tahu bahwa itu malaikat, tidak akan beliau memukulnya atau menamparnya. Tetapi laki-laki itu datang dengan surah atau dengan bentuk manusia. Di suratul Bashar. Dengan bentuk manusia. Dan tabiatnya manusia membela diri. Antum lagi jalan sendiri. Tiba-tiba datang. Saya bunuh kamu misalnya. Apa yang antum lakukan? Antum melawan atau silahkan saja? Lawan, bela diri. Ya. Difa'un nafs. Membela diri. Harus. Ya. Dan Nabi Musa membela diri. Ya. Karena beliau mengira itu bukan malaikat. Nah, ternyata itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah menyampaikan, "Ya Rabb, arsaltani ila 'abdin lam yuridul maut." Ya Allah, Engkau mengutusku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Iya. Nah. Maka Allah kembali mengutus malaikat tersebut kepada Nabi Musa dengan bentuk rupa malaikat. Untuk yang kedua kalinya. Ya. Dengan membawa perintah Allah. Yang maknanya, wahai Musa, kalau kamu ingin tetap hidup, letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Jumlah bulu yang tertutup dengan tanganmu itulah umur tambahan bagimu. Ya. Jadi Nabi Musa, jadi disebutkan dalam hadis, mamin nabi, ya, tidak ada nabi kecuali diberikan pilihan menjelang wafatnya, masih mau hidup atau mau meninggal. Ya. Nabi diberikan pilihan sebelum meninggal, sebelum diambil nyawanya, mau tetap hidup atau mau meninggal. Ya. Makanya Nabi Muhammad ketika menjelang wafatnya, beliau mengatakan firrafiqil a'la, bersama teman-temanku di ketinggian sana. Ya. Itu Nabi dipilih, mau tetap hidup atau memilih bersama teman-temanmu para anbiya di atas. Kata Nabi firrafiqil a'la, aku bersama para temanku. Beliau malah lebih memilih meninggal. Demikian ketika datang malaikat ini yang kedua kalinya kepada Nabi Musa, mengkhabarkan bahwa dia utusan Allah, dia malaikat Allah, ditugaskan untuk memberikan pilihan dan mencabut nyawanya. Dan kalau kamu ingin tambah usia, letakkan tanganmu di atas punggung sapi jantan, maka sebanyak bulu yang ada di bawah telapak tanganmu itu tambahan usiamu. Apa kata Nabi Musa? Al-an, sekarang saja. Baru setelah tahu itu Nabi, setelah tahu itu malaikat, beliau mengatakan al-an, sekarang. Akhirnya Nabi Musa diambil nyawanya, meninggal. Kata sebagian ulama, andai Nabi Musa mau menambah usianya dan meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan tadi, mungkin sampai sekarang beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Tapi Nabi Musa, barakallahu fikum, lebih memilih meninggal al-an, sekarang. Nah, dan ini bukan kisah belaka. Ini hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Maka kewajiban kita apa? Membenarkan dan mengimani khabar dari Nabi SAW tersebut. Walaupun nampaknya kok kayak gak masuk akal. Ya? Harus masuk akal. Ya. Walaupun nampaknya gak masuk akal, harus masuk akal. Ya, harus diterima maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan daripada pembahasan lum'atul i'tiqad. Allahu a'lam.